عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرين رجمعكم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Sore yang mulia dan berbahagia ini kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla bisa kumpul di majlis ilmu, bisa dulu belajar Islam dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, hadith-hadithnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama Ashabul Kitab ba'da Kitabillah, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, itu sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Lebih-lebih lagi di dalam kitab Tauhid Warad ala Al-Jahmiyah, kitab Tauhid dan bantahan terhadap kelompok-kelompok Jahmiyah Nufatus Sifat yang mengingkari sifat-sifat Allah, sifat yang layak dengan kebesarannya yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya yang tertera dalam firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah apapun dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Salawat dan salam bagi Rasul yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terakhir kita masih berbicara tentang diantara sifat kalamillah. Allah Azza wa Jalla berbicara dengan ucapan dan pembicaraan yang tidak serupa dengan pembicaraan makhluknya. Di antara bentuk kalam Allah Azza wa Jalla yang menerangkan tidak serupanya kalam Allah dengan kalam makhluknya, sudah kita sebutkan ketika Allah berfirman di langit, seluruh malaikat pingsan, termasuk Jibril. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalam Allah tidak serupa dengan kalam makhluk. Kita sekuat kita teriak duluan leher kita yang sakit ketimbang orang mau pingsan. Padahal kita teriak. Allah tabaraka wa ta'ala berbicara dengan pembicaraan yang layak dengan kebesarannya. Hanya Dia yang tahu bagaimana bentuk malaikat insan, padahal malaikat adalah makhluk yang sangat kuat. Ya Jibril alaihi salatu wassalam syadidul quwa, sangat kuat. Tapi ketika Allah berbicara, diikut apa? Insan. Nah, Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan banyak dalil yang menerangkan Allah Azza wa Jalla berbicara. Karena ingat, sifatul kalam diingkari oleh Jahmiyah. Jahmiyah mengingkari sifatul kalam. Demikian juga Al-Mu'tazilah. Sebagaimana peristiwa Khalid Al-Qasri, salah seorang gubernur saat itu, di hari raya Idul Adha, dia berkhutbah, ayuhan nas, taqabbalallah duhayakum. Sekalian manusia, semoga Allah terima kurban kalian. Wa inni lamudhahin Ja'ad ibn Dirham, dan aku sekarang akan mengorban Ja'ad ibn Dirham. Kenapa? Fa'innahu za'ab, karena dia mengatakan annallaha lam yattakhid Ibrahim khalila, bahwasanya Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Walam yukallimillah Musa, dan Allah Azza wa Jalla tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Jadi dia nafi, meniadakan kalamullah terhadap Nabi Musa. Padahal kita mengetahui Musa itu apa? Kalimullah, Rasul dan Nabi yang langsung diajak berbicara oleh Allah tanpa sang perantara malaikat Jibril. Sebagaimana juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung diajak bicara oleh Allah ketika dia Isra dan Al-Mi'raj. Nah, pada kesempatan sore ini akan kita ambil dari yang lain, dan pertemuan yang sebelumnya kita mendengar kisah Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wasallam. Selesai dia sakit, maka dia mandi. Ketika dia mandi, Allah kirim apa? Belalang-belalang emas, dan kaki-kakinya jatuh. Ketika kaki belalang emas itu jatuh, dia kumpulkan di pakaiannya, Allah tegur dia. Ada dialog dengan Allah Azza wa Jalla. Wahai Ayyub, bukankah sudah aku berikan kau kekayaan? Fanada Rabbahu, atau fanada Rabbuhu. Allah memanggil. Tentu panggilan inilah kalam, ucapan. Ya, ada hurufnya, ada suaranya. Tidak mungkin Nabi Ayyub akan mengatakan ya Rabb kalau tidak ada panggilan. Bukankah aku sudah kayakan engkau? Apa jawaban Ayyub? Bala ya Rabb, benar ya Allah, tetapi kita ini tidak pernah tidak membutuhkan keberkahan. Baik, sekarang akan kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, qala haddatsana Isma'il, telah menceritakan kepada kami Isma'il. Qala haddatsani Malik, Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik, itu Imam Malik, Imam dari Hijrah, Ali bin Shihab, dari Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. An Abi Abdullah Al-Aghar, dari Abu Abdullah Al-Aghar, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍa, Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi, sahabat yang paling banyak menghafal hadis secara mutlak. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yatanazzal rabbuna tabaraka wa ta'ala, rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala turun. Kulla laylatin, setiap malam, ila sama'i dunia, langit dunia. Langit dunia yang di atas kita. Kapan hina yabqa thuluthul laylil akhir, ketika tersisa sepertiga terakhir malam. Fayaqulu, di sana Allah berfirman. Ada wasyahid yang menyebut bukti dalam hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam babul kalam. Allah berbicara, fayaqul, Allah berbicara. Allah berkata, man yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa, aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang meminta, aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Siapa yang minta ampun, aku akan ampuni. Para hadirin rahmat Allah azza wa jalla, demikian juga para pemirsa. Hadis ini memiliki banyak jalur. Jalur-jalur yang sahih. Sampai Ibnu Abdul Bar mengatakan hadis ini dibawakan dari jalan yang mutawatir. Kita ingat, hadis ditinjau dari perawinya ada dua. Ada mutawatir, ada ahad. Mutawatir disebut oleh para ulama al-hadith, demikian juga dibawakan dalam usul al-fiqh. Khabaru jama'ah, berita sekelompok orang. Yastahilu tawafuhum wa tawafuquhum al-kadhibi, mustahil mereka sepakat dusta. Mustahil. Kenapa? Saking banyaknya yang menyaksikan, saking banyaknya yang mendengar, kalau memang dia bohong, pasti akan ada salah satu yang membongkar. Tapi ini saking banyaknya, semuanya persaksiannya sama, maka dikatakan apa? Mutawatir. Yang kedua namanya hadis ahad. Hadis ahad malam tajtami fihi syurut tawatur, yang tidak terkumpul padanya hadis syarat hadis mutawatir. Dan para ulama kita sudah menjelaskan banyak sekali riwayat-riwayat yang mutawatir. Di antaranya mereka mengatakan, wa mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab. Di antara hadis yang mutawatir, hadith man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, ambil tempat di neraka. Hadith mutawatir. Wa man bana lillahi baitan wahtasab. Hadith man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Siapa membangun masjid Allah, Allah bangunkan dia istana di dalam surga. Ini hadisnya apa? Mutawatir. Syafa'atun wa ru'yatun. Syafa'atun wa ru'yatun. Hadis tentang syafa'ah. Bahwasanya Nabi akan memberi syafa'at, as-salihun akan memberi syafa'at, al-anbiya akan memberi syafa'at, malaikat akan memberi syafa'at. Ini adalah di antara hadis mutawatir. Wa ru'yatun, melihat Allah di akhir. Ini hadisnya apa? Mutawatir. Wa mashul khuffaini wa hadhi ba'd. Wal haud wa mashul khuffaini wa hadhi ba'd. Wal haud. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya telaga. Para anbiya juga punya telaga, telaga di padang mahsyar. Ini hadisnya mutawatir. Wa mashul khuffaini, mengusap khuf, kaus kaki, sepatu. Ini hadisnya mutawatir. Wahdi ba'dunya sebagiannya. Kemudian di sini dibawakan di antara yang mutawatir adalah apa? Hadis nuzulur rabb ila samaid dunya, turunnya Allah azza wa jalla ke langit dunia. Dan ingat kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, kaidahnya salafus saleh berangkat dari ayat laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Dan ingat satu ayat ini dua sisi. Laisa kamitslihi syai nafi tamtsil, meniadakan keserupaan. Kemudian wa huwas samiul basir, itsbatus sifat ala ma yaliqu bi jalali wa 'azamati, menetapkan nama sekaligus sifat yang layak dengan kebesarannya. Dan ingat kata guru al-Imam al-Bukhari rahimahullah, kullu ma wasafa Allah bihi nafsahu laisa bitashbih. Apapun yang Allah sifati dirinya itu bukan tashbih. Jadi jangan pernah otak kita ya sudah dikunci mati sejak dulu, kalau Allah punya tangan pasti pikirannya tangan makhluk. Salah besar. Ingat, ini kita berbicara tentang siapa? Allah. Kita berbicara tentang makhluk saja bisa berbeda. Mau gak disamakan tangan kita dengan tangan monyet? Mau? Masya Allah, tangan itu seperti monyet. Mau? Mau. Loh, kenapa sesama makhluk kok kita tidak mau? Kenapa Allah kita samakan dengan makhluknya? Makanya, rusak ya setelan otak kita yang dahulu itu. Perbaiki dengan dalil. Karena ingat, kita berbicara tentang Allah, bukan berbicara tentang makhluk. Sekarang kalau berbicara tentang makhlukku, makhluk saja nama sama tapi hakikatnya bisa berbeda, apalagi berbicara tentang Allah yang Allah sudah sucikan dirinya. Laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Ya, jangan diambil laisa kamitslihi saja, bahwa samiul basirnya tidak. Dan jangan pula sebagian sifat saja diterima, sebagian yang lain tidak. Kenapa? Itu adalah sifat dengan dalil, ini juga sifat dengan dalil. Jadi hadis Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam itu hadisnya apa? Mutawatir dengan banyak lafaz. Ya, yanzilu di sini apa lafaznya? Ya tanas zalu, ada lafaz yahbitu. Ya, ada lafaz yahbitu. Semuanya ini menjelaskan bahwasanya tidak ada keraguan, memang Allah turun, tetapi ingat turun yang layak dengan kebesarannya. Bagaimana caranya? Tidak ada dalil menerangkan caranya, berhenti pada dalil mengatakan dia turun cukup. Kenapa? Karena ini kita berbicara tentang Allah. Berbicara tentang Allah, kita tidak boleh melangkahi dalil. Sebab kalau sudah kita langkahi dalil, kita pakai ilustrasi kita, otak kita, seperti Jahmiyah kita nanti, seperti Mu'tazilah kita nanti. Akhirnya apa? Kita akan menjadi pengingkar sifat. Kalau tidak menjadi pengingkar sifat, kita akan gulu dalam menetapkan seperti, sehingga Allah kita buat tak bobahnya seperti makhluk. Maka sunnah jauh dari ta'til pengingkaran, jauh juga dari tashbih penyerupaan. Maka sunnah memiliki kaidah isbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Tetapkan Allah punya sifat dengan dalil itu tanpa diserupakan. Dan sudah saya tanya di sini, apa nama tamtsil, apa nama tashbih? Sudah saya tanyakan dan sudah saya jelaskan. Tamtsil, kalau kita mengatakan tangan Allah seperti tanganku ini, tamtsil, wahadha haram, dan ini kekafiran. Tashbih, bagaimana? Tangan Allah seperti tangan tashbih, wahadha haram, dan ini kekafiran. Ahlus sunnah dengan dalil Al-Quran wa sunnah itu, bagaimana mereka mengatakan? Mereka mengatakan, Allah punya tangan layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan tangan-tangan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Sebagaimana Allah punya pendengaran tidak serupa dengan pendengaran makhluknya, maka demikian juga Allah turun pun tidak serupa dengan turun makhluknya. Maka al-kalamu fi ba'di sifat kal-kalami fi ba'di al-akhar, berbicara tentang sebagian sifat sama artinya kita berbicara tentang sifat yang lain. Jadi kalau kita sanggup menetapkan sekian puluh sifat, kita harus juga menetapkan sekian puluh yang lainnya. Dan sudah dijelaskan, sifat Allah dan nama Allah tidak terhitung dan tidak terbatas. Mana yang diceritakan atau mana yang disampaikan, kita imani. Jadi ingat, hadis turunnya Allah, hadisnya apa? Mutawatir. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Apa yang bisa kita ambil penjelasan dari hadis ini, faedah dari hadis yang pertama? Fihi itsbat nuzul ar-rabb ila as-sama'i ad-dunya 'ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Hadis ini menetapkan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga akhir malam, layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan turunnya makhluk. Dan antum tidak perlu pakai otak lagi, ngomong apa? Loh, sepertiga Indonesia tidak akan sama dengan sepertiga Makkah. Naam, betul, tidak sama. Bagi manusia susah, bagi Allah susah. Kenapa? Kita berbicara tentang Allah ini. Yang tidak ada bagi Allah itu al-mustahilat, barang mustahil. Tidak usah barang mustahil, barang yang kontradiksi saja tidak ada bagi Allah Azza wa Jalla. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsiran." Sekiranya Al-Qur'an itu turun bukan dari Allah Azza wa Jalla, akan ditemukan banyak pertentangan, banyak perselisihan. Jadi ingat, bagi Allah dunia ini kecil para jemaah. Coba ingat apa kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla. Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Mereka tidak mengagungkan Allah seagung-agungnya, padahal apa, bumi ini semuanya dalam genggaman Allah. Langit yang tujuh lapis langit matwiyatun bi yamini, dilipat dengan tangan kanannya, dilipat. Dalam ayat yang lain, ya, qatayyis sijillil kutub, seperti melipat apa? Melipat kertas. Nah, ini menunjukkan dari satu sisi tangan Allah enggak serupa dengan tangan makhluknya. Tapi enggak bisa kita bayangkan para jemaah. Para ulama kita mengatakan kullu ma khatara bi balika min sifatillah Allahu laisa kadzalik. Ada yang terbetik di akal pikiran kita tentang sifat Allah, maka Allah enggak dia sulit. Cukup imani dari selamat kita berdoa. Baik. Faedah yang kedua, fihi syarafu wa fadilat thuluthul lail al-akhir. Hadis ini menerangkan keutamaan sepertiga terakhir malam. Oke, ingat, sepertiga terakhir malam kalau kita punya hajat bangun. Maka penting sekali dihidupkan oleh kaum muslimin azan dua kali subuh itu loh. Penting sebenarnya itu para jemaah. Ya, jangan saja bulan Ramadan. Tapi kaum muslimin menggantinya pakai ngasar. Padahal disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm tentang azan dua kali subuh itu. Dibawakan oleh beliau. Ya. Aku senang subuh itu memiliki dua azan. Pertama azan sebelum waktu, yang kedua azan setelah waktu. Kenapa? Ini manfaatnya bagi yang sedang sholat supaya istirahat, subuh udah dekat. Bagi yang belum supaya bangun, bisa sholat minimal satu dia bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Sepertiga terakhir malam, syarof. Kemuliaan yang luar biasa. Bayangkan di sini Allah mengatakan, siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang minta, aku berikan. Siapa minta ampun, aku ampuni. Faedah berikutnya dari hadis ini. Fihi itsbat kalamillah azza wa jalla. ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Hadis ini menerangkan Allah Azza wa Jalla berbicara. Karena jelas Nabi mengatakan Allah berfirman, fayaqulu, Allah berkata. Dan ini bantahan para halim, bantahan terhadap yang mengatakan bukan Allah yang turun, tetapi perintah Allah. Ya, mungkinkah perintah Allah berbicara, siapa yang minta kepada gua buka? Sehingga ada perintah ngomong begitu. Ini zatullah, Allah. Kemudian ini juga bantahan yang mengatakan, oh bukan Allah yang turun, Jibril. Sekarang, bolehkah kita berdoa kepada Jibril? Boleh gak? Kenapa? Loh, dia itu makhluk, gak boleh minta kepada Jibril. Ada syirik. Tapi minta kepada siapa? Rabbul alamin. Maka, kata-kata, fayaqul, Allah berfirman, manid'uni fa'astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Ini apa? Bantahan terhadap yang memalingkan, yang mentahrir sifatul kalam dan sifatul nuzul, begitu, sifatul nuzul kepada nuzul amri wa nuzul Jibril. Bantahan bagi orang-orang mengatakan yang turun itu perintah, yang turun itu Jibril. Jibril, tidak boleh kita berdoa kepada Jibril. Masa Jibril mengatakan, siapa minta ampun kepada aku ampuni. Yang maha pengampun itu siapa? Jibril atau Allah? Faedah berikut, fihi fadilatu al-istighfar bil ashar. Hadis ini menerangkan keutamaan istighfar di waktu sahur. Maka Allah memuji dalam ayat yang lain, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang minta ampun tatkala waktu sahur. Sambil makan sahur banyak-banyak istighfar kalau ini. Tidak makan sahur, waktu kita selesai sholat tahajud, sholat witir, banyak-banyak apa? Istighfar. Istighfar. Ya, istighfar. Dan ini adalah diantara waktu yang mustajab. Sepertiga terakhir malam diantara waktu yang mustajab. Karena itu adalah waktu nuzulul ilahi, turunnya Allah subhanahu wa ta'ala yang layak dengan kebesaran. Tapi ada pertanyaan sekarang, ya, mungkin orang akan bertanya, bagaimana? Nah, namanya turun dari atas ke bawah, jelas, ya. Tentu sekaligus ini menerangkan bahwasanya Allah di mana? Di atas. Tapi tidak boleh akan ada pertanyaan mengatakan, ketika Allah turun ke langit dunia, berarti kosong di atas? Ada pertanyaan yang tidak boleh. Jadi hentikan diri pada dalil. Allah bilang turun, turun, selesai. Kenapa? Kalau kita berbicara nanti tidak pakai dalil, nanti kemana-mana. Kenapa? Karena kita tidak punya batasan untuk berbicara. Tapi ketika kita berhenti pada dalil, cukup sampai dalil, selesai. Selamat kita para hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dia fawaid, faedah yang terdapat di dalam hadis yang mutawatir ini dan akan kita lanjutkan ke hadis berikutnya insyaallah. Qala rahimahullahu taala, qala hadatsana Abu Yaman, telah menceritakan kepada kami Abu Yaman. Qala akhbarana Syu'aib, beliau berkata telah memberitakan kepada kami Syu'aib. Qala hadatsana Abu Zinad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Zinad anna al-A'raj haddatha, bahwasanya al-A'raj memberitakan beliau أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Al-A'raj mengatakan beliau telah mendengar Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu al-akhirun as-sabiquna yawm al-qiyamah." Ini dia para hadirin. Maka kita ini perlu siap-siap dengan hadis ini. Kita umat terakhir di dunia, tetapi kita yang paling pertama kali dihisab hari kiamat. Dan pertama kali bisa masuk surga, dan pertama kali bisa masuk neraka. Jangan kita sudah beranggapan, udah telat, maka apa, hisabnya belakangan juga? Enggak. Dan ini keistimewaan. Nahnul akhirun as-sabiqun yawmal kiamat. Kita yang terakhir, tapi kita yang terdepan pada hari kiamat. Dihisab telah dihisab, kemudian dilewatkan di sirat, kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Wa bihadzal isnad, dengan sanad ini, qala Allah, hadza huwa syahid, ini menjadi bukti dalam hadis. Qala Allah, Allah azza wa jalla berfirman. Apa kata Allah? Amfit umfit alai. Wahai anak Adam, amfir, berinfak, sedekah, jangan pelit. Ya, ini jangan nanti sudah mati baru keluar. Sekarang masih hidup. Sudah saya sampaikan dalam khutbah di masjid ini, saya tidak tahu berapa tahun yang lalu. Saya bawakan hadis Abu Hurairah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal, sadaqah mana yang paling utama? Qala anta sahihun syahih, ketika sehat. Syahih, ketika masih rakus. Maeh doh, mah ni doh. Ya, sedang lagi. Mana dia? Mana dia? Tak kenal lelah siang dan malam cari dia. Takmalul ghina wa takhshal faqr, dikala engkau masih berangan-angan kaya dan saat itu masih engkau takut miskin, itu sedekah yang paling afdal. Ayat yang lain, adzharul ghina, ya, sedekah yang paling afdal itu adzharul ghina, ketika kita kaya. Maka itu sebabnya dalam hadis disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi mengatakan, irtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan yang lima sebelum datangnya lima. Salah satunya, ghinaka qabla faqri, masa kayamu sebelum tiba masa miskin. Sebab kalau miskin, coba sekaya katanya, ya. Tapi waktu dia kaya, enggak ada niat. Jadi mumpung punya, manfaatkan para khadir. Dan ingat, Allah langsung kontan kasih umfit, umfit, umfit alim, kasih infak, aku infakkan kepadamu. Karena ingat, Rasul telah menjamin mana qasad sadaqatun min mal, yang namanya sadaqah itu tidak akan mengurangi harta. Allah berfirman juga dalam surat Al-Baqarah, syaitanu ya'idukumul faqra, syaitan itu yang menakut-nakutimu kalau engkau berinfak, miskin kau. Ya, yang buat kita takut ngeluarin harta kita di jalan Allah untuk dakwah, untuk apa di jalan Allah ini, syaitan. Jadi kalau kita berani, Allah lebih berani. Ya, kalau kita pemurah, Allah lebih pemurah lagi. Halamu syahid, ini menjadi syahid di dalam hadis ini. Baik. Apa faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, syarafu al-ummah al-muhammadiyah. Hadis ini menerangkan kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Dia yang terakhir, tetapi hisabnya yang pertama, masuk surganya juga yang pertama, bahkan nabinya, Nabi kita alaihissalatu wassalam, dialah orang yang akan membuka pintu apa? Surga. Begitu diketuk oleh Nabi, man, siapa? Muhammad. Qala bika umir, dengan engkau aku diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Aku tidak diizinkan oleh Allah untuk membukakan siapapun sebelummu. Tayyib. Faedah yang kedua, anna ummat al-Islam ummat khairin fi dunya wal akhir. Umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, mereka adalah umat terbaik dunia dan akhir. Dunia dan akhir. Di dunia, dia adalah umat terbaik. Kuntum khaira ummah. Di akhirat, Allah muliakan dia sampai Allah berikan dalam hadis yang lain, sudah kita sebutkan juga, disebutkan dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, bahwasanya akan ada 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa lolos. Ya, Gak pakai pengawal penjaga lolos. Faedah berikutnya, fihi itsbatu kalamillah azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalali. Demikian juga hadis ini menerangkan, menetapkan Allah azza wa jalla berbicara dengan kalam, ucapan yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan ya makhluknya. Faedah berikutnya, fihi fadilatul infaq fi sabilillah. Hadis ini menerangkan keutamaan berinfak. Tapi ingat, berinfak di jalan Allah. Jangan hitung-hitung. Kalau hitung-hitung, Allah juga hitung-hitung. Lihat Abu Bakar. Apa kata Nabi SAW? Wallahi, ma nafa'ani malun, ma nafa'ani malu Abu Bakar. Demi Allah, tidak ada harta yang sehebat aku manfaatkan seperti sehebat hartanya siapa? Abu. Jadi hartanya Abu Bakar itu Nabi pakai berimpak jalan dakwah itu seperti Nabi yang punya harta. Kadu. Tapi ada ceritanya Abu Bakar melarang? Hah? Ada ceritanya Abu Bakar melarang? Tidak ada. Nabi suruh berimpak. Datang Nabi SAW, datang Abu Bakar, Umar. Karena Umar mengatakan, aku kalahkan Abu Bakar hari ini. Dia bawa, ini setengah hartaku, ya Rasulullah. Abu Bakar datang, ya Rasul, ini semuanya. Allah. Semua hartanya. Apa yang kamu tinggalkan untuk mereka? Aku tinggalkan mereka, Allah dan Rasulnya. Tapi ternyata enggak juga mereka miskin kok. Nah, zaman Nabi berbeda. Zaman Nabi berbeda. Ada yang berani semua hartanya jalan Allah SWT. Wah, keberatan keluarga. Ya. Atau apa? Satu sertifikat saja. Kenapa? Masih 5 gudang sertifikat. Allah musta'an. Ya. Maka apa? Antara kita dengan sahabat baina thara wa thuraya, antara tanah dengan apa? Bintang. Tapi ya, mudah-mudahan kita bisa di belakang mereka. Mudah-mudahan kita bisa di belakang mereka. Kenapa? Yang bahagia orang mengikuti mereka. Jadi hadis ini menerangkan fadlu al-infaq fi sabilillah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berinfak pasti akan dikasih pengganti oleh Allah. Oleh karena itu, tidak perlu berniat supaya saya kaya, saya raja, sedekah. Enggak perlu. Kenapa? Itu adalah satu paket. Paketannya memang seperti itu. Karena Allah tahu kita ini senang harta, nah engkau supaya keluar hartamu, jangan pikirkan diganti juga loh. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Jadi tidak perlu ya, kenapa raja sedekah? Ya supaya usaha maju. Ya. Antum sadaqah lillah azza wa jalla, dengan perintah itu Allah berikan antum keberkahan. Jadi tidak usah mengharapkan balasan yang segera. Jangan-jangan mengharap balasan segera nanti yang akhiratnya tidak ada. Allahumma ta'ala ala wa'alam. Sekiranya demikian dua hadis yang bisa kita ambil. InsyaAllah berikutnya tentang keutamaan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana di sana disebutkan Allah menyampaikan salam kepada beliau. Allah menyampaikan salam kepada siapa? Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Saya kira demikian. Allah Ta'ala ala wa'alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.